بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah berkumpul hari ini kita secara virtual atas izin Allah, dan kita selalu berharap kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين. وترد المرأة بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن. ويرد الرجل أيضا بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة. وتردوا. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kali ini kita sampai pada bab aib atau cacat di mana pernikahan boleh dibatalkan. Tentu dibatalkan dalam arti difasakh. Jadi pernikahannya ada yang namanya khiyarul fasakh. Opsi bahwa si orang laki boleh membatalkan sebagaimana si perempuan boleh membatalkan pernikahan. Salah satu opsi yang membolehkan itu adanya cacat pada si laki atau si perempuan. Jadi kalau si perempuan ketahuan ada cacatnya yang sebelumnya belum dikasih tahu begitu. Jadi enggak ada yang jujur, tidak melakukan kejujuran, maka dia boleh adukan cacat tersebut kepada hakim untuk diberlakukannya fasakh. Jadi fasakh itu perpisahan yang tidak dilakukan oleh suami oleh istri, bukan. Jadi kalau suami bilangnya talak, kalau istri minta talak namanya khulu. Kalau fasakh itu terjadi bukan dari suami, bukan dari istri, gitu. Dari hakim, dari pengadilan. Qala, kata Syabi Syuja, wa turaddu al-mar'atu bi khamsati uyub. Perempuan itu tertolak pernikahannya, nantinya boleh dibatalkan pernikahannya, bi khamsati uyubin, dengan lima cacat. Bil jununi, yaitu gila. Wal juzami, dan juga juzam. Juzam itu kusta. Jadi penyakit kusta itu penyakit yang biasanya, bukan biasanya, emang terjadinya pada atrof, ujung-ujung jari, ujung-ujung kaki. Jadi awalnya tuh ya kayak orang apa ya, pengapuran. Bukan pengapuran, kalau pengapuran kan gak kelihatan di dalam. Dia tuh ya itu tadi, terlihat bintik-bintik, lama-lama tuh jarinya habis gitu. Habis satu per satu habis. Itu namanya kusta. Wal barosu, dan juga baros. Kalau baros itu albinisme ya. Kemarin albin. Jadi albin. Jadi putih-putih gitu. Warotak. Rotak ini insidadul farji. Rotak itu ada daging tumbuh di bagian kemaluan. Sehingga si perempuan tidak bisa digauli. Laki-laki tidak bisa memasukkan khitannya ke dalam kemaluannya karena ada daging tumbuh pas di lubang kemaluan. Maka itu tidak bisa untuk digauli. Wal qaran, qaran juga sama. Bedanya qaran itu dengan rotak. Kalau rotak itu daging tumbuh, kalau qaran itu tulang. Jadi ada perempuan yang kemudian muncul tulang aneh tumbuh di bagian kemaluan sehingga tertutup itu kemaluannya, tidak yang bukan tertutup dalam arti kagak ada, masih ada, dia buang air kecil kecil bisa, cuman tidak cukup untuk dimasukkan kemaluan laki-laki sehingga tidak bisa terjadi hubungan badan. Wa yuraddu rajuli, dan juga ditolak itu laki-laki, artinya boleh diajukan fasakh dari perempuan untuk membatalkan pernikahan, bi khamsati uyubin, dengan 5 cacat, yaitu wal junun, gila, wal juzam, sama nih, junun, gila, sama, artinya perempuan laki juga sama, wal barus, barus juga sama, wal jabbu, wal jabbu itu qad udzakari, al jabbu itu ya kusta, bakteri yang menyerang syaraf tepi. Itu tuh. Kemudian mana? Al-baros wal jabbu, al-jab juzam. Juzam itu kusta, ya betul. Bakteri yang menyerang syaraf tepi. Wal jabbu, jabbu itu terputusnya, jadi enggak punya kemaluan. Wal unnah, unnah impotensi. Ada kemaluannya tapi enggak bisa bangun gitu. La syakka, kata Imam Taqidin Alisni rahimahullahu ta'ala, la syakka anna nikaha, bahwasanya yang namanya tidak ada keraguan, anna nikaha, bahwasanya pernikahan, yuradu liddawami, itu dimaksudkan, diinginkan, liddawami, untuk terjadi liddawam seterus-terusnya. Wa maksuduhul a'zamul istimta', dan maksud utama daripada pernikahan adalah istimta, yaitu saling menikmati. Laki menikmati hubungan badannya, perempuan juga menikmati. Itu salah satu maksud daripada tujuan pernikahan. Dan tujuan yang besarnya salah satunya itu. Wa hadzihil uyub, dan aib-aib ini, cacat-cacat ini, minha, di antara aib-aib itu, mayamna'ul maqsudal a'zami, apa ada yang mencegah. Jadi aib-aib ini mencegah terjadinya maksud dan tujuan a'zam daripada pernikahan, wahwal alwat, yaitu berhubungan badan. Kal jabbi, seperti jab. Jab itu wahwa qatul zakari, terputusnya kemaluan laki. Awil unnah, atau juga impotensi, yang mana kemaluannya ada tapi tidak bisa berdiri. Li'anna hatamna'ul wiqa, karena al-jabbu wal-unnah itu tamna al-wiqa, dia mencegah al-wiqa. Wiqa itu ya terjadinya hubungan badan. Awir rotak, atau juga rotak. Apa itu rotak? Wahuwa insidadu mahallil jima, tertutupnya tempat jima, bil-lahmi, dengan daging. Tadi rotak itu daging tumbuh. Rotak itu daging tumbuh. Wa kadha, ratak itu daging tumbuh di bagian kemaluan. Wa kadzal qoron, begitu juga qoron. Kalau qoron tulang tumbuh. Jadi rotak daging tumbuh, qoron tulang tumbuh. Li'annahu azmun fil faraji, li'annahu azmun fil farji. Li'annahu, karena yang namanya qoron itu juga termasuk yang mencegah orang berhubungan badan, karena qoron itu azmun, dia tulang, fil farji, di dalam kemaluan perempuan, yamna'ul jima, yang mencegah si perempuan tidak bisa untuk digauli. Au ma yushawwisun nafs, atau penyakit cacat yang mengganggu kejiwaan si pengantin, entah laki entah perempuan. Fayamna'u kamalal istimta'i kal jununi, maka dia mengganggu, mencegah kesempurnaan daripada saling menikmati itu. Kal jununi, seperti gila. Wal judami, seperti kusta. Kusta. Nah, iya tuntang. Kalau sakitnya menahun, yang menyebabkan seorang tidak dapat melakukan kewajiban, misal stroke, kanker. Nah, nanti kita jelasin. Ini kan bagian daripada bukan rukun nikah. Ini namanya kalau dalam bahasa, udah kencing belum kamu, Harbi? Dalam bahasanya itu apa sih namanya, syarat wajib, bukan syarat wajib juga, syarat nikah yang menyebabkan fasakh begitu. Maka syarat ini boleh diterima atau juga boleh ditolak. Kalau ada yang menerima, ya terima silahkan, begitu. Terima silahkan. Ada dapat perempuan yang rada gila atau punya penyakit, diterima oleh laki-lakinya, ya berarti bagus. Artinya kan pernikahan itu bukan li ajli istimta, tapi li ajli an-nafaqah misalnya. Jadi laki-lakinya daripada uangnya dihabiskan untuk pergaulan yang tidak baik, mendingan dihabiskan buat nafkah. Biarin dia tidak bisa bergaul, karena emang dia juga sudah tua, kan gitu. Perempuan yang dinikahinya pun sudah uzur gitu. Jadi dia menikah tujuannya memang untuk menafkahinya. Jadi ini aib ini tidak seperti rukun nikah yang kalau nggak ada otomatis batal pernikahan. Enggak. Jadi aib ini ya kembali ke khiarnya dia masing-masing. Apakah dia ingin mengambil opsinya untuk melakukan fasakh, melaporkan kepada hakim atau tidak gitu. Wal juzam, dan juga juzam. Wa huwa illatun su'bah. Juzam itu adalah illah, penyakit yang sangat sulit sekali. Yuhammiru minhal udhwa, yang mana dengan juzam itu dia membuat anggota tubuh memerah. Thumma yusawwad, kemudian jadi hitam itu. Thumma yanqati, kemudian terputus. Wa yatanatharu, dan berjatuhan. Itu namanya juzam. Tadi bakteri yang menyerang saraf tepi. Jadi juzam itu berlakunya pada jari-jari tangan, jari-jari kaki. Dan itu ada di beberapa kita. Indonesia juga ada. Biasanya memang orang yang udah tua begitu ya. Kalau yang masih muda sih ya jarang. Walaupun ada begitu kasusnya. Nas'alullah al-harim al-afiyah. Kita mohon kepada Allah supaya dihindari dari penyakit-penyakit yang seperti. Wal-baros, dan juga baros. Baros itu albinisme. Nah, kemarin nama yang paling bagus siapa tuh? Yang saya nemu nih, albinisme. Jadi munculnya warna-warna putih di bagian kulit begitu seperti albino. Fa yasbutul khiyaru bisababi dzalik, maka dengan adanya aib ini yasbutul khiyar. Terjadinya khiyar, opsi untuk membatalkan pernikahan dari salah satu mempelai itu terjadi dengan terlihat adanya aib-aib ini. Li'anna, karena lau lam nusbit khiyar al fasxi bidzalik, karena lau lam nusbit, kalau kita tidak menetapkan, tidak memberikan khiyar al fasxi, opsi untuk membatalkan pernikahan bidzalika dengan cacat tersebut, la adda ila dawamid dharar, itu justru menyebabkan menjadi lebih lamanya dharar, kerugian, dan juga mafsadah yang diderita oleh salah satu pihak. Itu kalau kita kalau kita biarin, ya udah aib ya aib, udah terima aja. Itu kalau kita bilang terima aja, enggak ada khiyarul fasakh, tidak ada opsi untuk membatalkan pernikahan, maka membuat salah seorang daripada mempelai ini menderita sepanjang tahun, bahkan sepanjang hidupnya. Dan kata syariat, la doror wala diror. Maka itu aib-aib ini yang justru menyebabkan terganggunya maksud dan tujuan pernikahan, itu membuat orang muslim mendapatkan khiyar, mendapatkan opsi untuk membatalkan pernikahan. Wala doror fil islam, dan tidak boleh ada bahaya yang dihasilkan atau diberikan atau yang terhasilkan kepada atau daripada seorang muslim, enggak vitiligo gitu. Jadi aib-aib ini membuat orang terhalangi untuk mendapat kenikmatan yang memang itu diadakan karena sebab pernikahan. Jadi pernikahan ditujukan untuk mendapat kenikmatan tersebut, lalu dia enggak bisa, maka zalim dong kalau kita enggak berikan dia khiyarul fasakh. Justru adanya khiyarul fasakh itu agar tidak terjadi kesengsaraan yang lama gitu. Ya makanya kan ini sifatnya bukan rukun. Bukan rukun kalau ada langsung batal. Enggak. Kembali kepada orangnya. Mau terusin apa enggak? Kalau terusin ya terusin. Enggak apa-apa. Yang penting kan dapat ibadah. Apa ibadahnya? Ngasih nafkah. Kan ya. Kalaupun, kalau emang tujuannya mau ngasih nafkah, ya enggak ada masalah. Wal aslu fi dzalika, dan dalil. Kenapa kita berikan opsi khiyaru fasah kepada orang yang mendapat pasangannya cacat seperti itu? Dalilnya ma'ruwiya, diriwayatkan. Annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah tazawwaja mura'atan min ghaffar. Min ghifar. Tazawwaja mura'atan min ghifarin, Nabi Muhammad dulu pernah menikah perempuan min ghifarin daripada Bani Ghifar. Falamma dakhalat alaihi, ketika si perempuan berduaan bersama Nabi Muhammad sudah dalam satu kamar yang sama, ra'a bi kashhiha bayadhan kash, beliau sallallahu alaihi wasallam melihat bi kashhiha, di kashahnya, kashah. Kash itu di bagian sini. Di atas pinggul di atas pinggul itu ada bagian yang sejajar dengan pusar. Nah, cuman di bagian samping itu namanya kash. Bagian samping yang sejajar dengan pusar di atas pinggul itu namanya kash. Ra'a bi kashiha bayadhan. Nabi Muhammad SAW melihat di pinggir atas pinggulnya itu bayadhan. Warna-warna putih, kulitnya itu memutih, ada vitiligo itu, ada albinisme itu. Faqala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan Bani Ghifar tersebut, ilbasi thiyabaki, pakai lagi bajumu, wa alhiki bi ahliki, dan pulang lagi ke keluargamu. Waqala li ahliha, kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada keluarganya setelah terjadi itu. Setelah terjadi pemulangan, dipulangin gitu di fase pernikahannya. Lalu Nabi Muhammad mengatakan kepada keluarganya, dalastum alaiya. Ente nipu nih. Dalastum itu artinya menipu. Dalastum alaiya. Bohongin saya ente nih. Kemarin bilangnya. Iya, kemarin bilang, jangan dipencet. Enggak boleh dipencet. Dallastum alayya. Kau telah menipuku. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi fi Sunanil Kabir, dalam kitab Sunan Al-Kubra. Ini maksudnya Sunan Al-Kubra. Wa min riwayat Ibnu Umar, dari riwayat Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wal kash, dan yang disebut al kashhu al janbu, yaitu samping, maksudnya samping ini. Fa sabata fil baros ibn nas, penyakit al baros, vitiligo, albinisme, itu menjadi sesuatu yang dilegalkan sebagai salah satu cacat bolehnya fasakh bin nasi dengan teks syariat. Ada hadisnya, ada riwayat yang menetapkan bahwa albinisme vitiligo itu adalah penyakit yang membolehkan orang untuk memfasakh gitu. Tapi lagi-lagi ya, kita ulangin, fasakh itu pilihan, makanya sebutnya khiyarul fasakh, bukan wujubul fasakh, tapi khiyarul fasakh, pilihan. Mau fasakh ya silahkan, mau dipertahankan juga tinggal sabar aja, nggak apa-apa begitu ya. Tentu kan ya tentu tidak berarti kalau yang mempertahankan lebih baik, sebagaimana yang memfasakh juga lebih baik, tergantung kondisi kan begitu. Jadi Nabi Muhammad mempraktekkan ini sebagai dalil kebolehan. Oh berarti boleh tuh kalau kita menikah kemudian menemukan si mempelai punya penyakit yang enggak dikasih tahu sebelumnya begitu. Itu yang menyebabkan hubungan badan itu menjadi terhalang. Makanya tuh bagus tuh ya kalau kita datang, atau kita punya orang, kita orang tua punya gadis begitu ya, didatangi oleh keluarga laki-laki, bilang bahwa anak saya tuh begini. Kalau bahasa orang Betawi itu dipahit-pahitin. memang mau sama si fulana gitu. Fulana tuh nggak bisa begini, fulana tuh nggak bisa begitu gitu. Orang Betawi nyebutnya dipahit-pahitin, sekaligus juga disebut aibnya. Jika memang itu aib menghalangi tujuan daripada pernikahan, yaitu berhubungan. Salah satu tujuan pernikahan yaitu berhubungan badan. Kan begitu ya, kan memang itu cara yang dilegalkan oleh syariat untuk melahirkan keturunan. Kan begitu. Fasabata fil barasi bin nas, maka kita muncul ketetapan bahwa baras adalah penyakit, albinis vitiligo adalah penyakit yang membolehkan untuk fasab bin nasi dengan teks syariat. Wa qisal baqi alaihi, kemudian sisanya, sisa selain daripada al-baras tadi, juzam, junun, kemudian al-jabbu wal-anah, kemudian al-qaran wal-ratak, itu dikiaskan dengan al-baras. Li'annahu fi ma'nahu, karena penyakit-penyakit selain al-baras fi ma'nahu itu semakna, punya satu makna, punya maksud yang sama daripada baras. Baras itu membuat si laki-laki enggan untuk menggauli, mengganggu pikiran ketika dia menggauli si perempuan yang punya baros tadi, mengganggu, khawatir anaknya juga jadi baros, mungkin juga penyakit ini menyebabkan kematian, macam-macam. Dan penyakit-penyakit yang lain juga punya makna yang sama, yang mengganggu apa namanya terjadinya istimta dengan baik dari laki-laki kepada perempuan. Li'annahu fi ma'nahu fil man'i, yaitu maknanya fil man'i, dalam menghalangi, min kamalil istimta, daripada sempurnanya istimta, menggauli pasangan. Wa aula, dan bahkan lebih utama. Begitu. Artinya kalau rotak itu malah lebih utama, lebih parah daripada baros. Karan lebih parah daripada baros. Siapa lagi, apa tadi? Aljab wal unnah itu lebih parah daripada baros. Maka kalau baros yang cuman mengganggu mata pikiran aja, menghalangi atau boleh jadikan khiyarul fasakh, maka yang lain lebih utama. Begitu. Wa ruwiya, dan juga diriwayatkan anna Umar radhiyallahu an, bahwasanya sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan biha junun, siapapun laki-laki tazawwaja imra'atan, yang menikahi perempuan biha jununun, di dalam perempuan tersebut junun, punya penyakit gila, wa au juzamun atau juzam, biha jununun au juzamun au barasun famassaha falaha sadaquha. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ayyuma rajulin, siapapun laki-lakinya yang kalau dia menikahi perempuan dan ternyata perempuannya gila, au juzam, atau punya penyakit kusta, bakteri yang menggerogoti saraf tepi, wa au baros, atau punya penyakit vitiligo, albinisme, famassaha, dan terlanjur digauli, falaha sadaquha, maka dia boleh lepaskan perempuan tersebut, artinya batalin fasenya, sudah digauli, batalin pernikahannya, falaha sadaquha, maka maharnya jadi punya si perempuan seluruhnya. Jadi kalau udah digauli, difasah maharnya buat si perempuan semua, buat perempuan semuanya. Wa dzalika li zaujiha ala waliyha, itu, dan itu li zaujiha ala waliyha, itu maksudnya wa dzalika li zaujiha, dan mahar itu adalah, saya enggak paham, walidzalika lizaujiha ala waliyha, ini maksud teksnya apa nih? Wali anna nikah akdu muawadhatin, dan karena sebab nikah adalah akad muawadhah, akad tukar menukar, qabilun lirafi, yang akad tukar menukar, yang memang mampu, yang bisa, qabilun lirafi itu artinya akad tukar menukar yang bisa dibatalkan. Ah, begitu. Jual beli itu akad tukar menukar. Qabilun lirafi, bisa dibatalin. Qabil, menerima, lirafi, untuk pembatalan. Begitu. Jadi akad nikah juga adalah akad. Ini akad mu'awadah ini sebenarnya khasnya Ahnaf. Jadi saya tahu nikah sebagai akad mu'awadah itu yang bilang cuma Ahnaf doang. Kalaupun ada ulama Syafi'i yang mengatakan demikian, itu bukan akad tapi syabah, mirip seperti akad mu'awadah. Tapi aslinya bukan akad mu'awadah. Cuman Imam Taqiyuddin asli bilang begitu. Karena nikah aqdu mu'awadhatin, nikah adalah akad mu'awadhah, akad tukar menukar, qabilun liraf'i, yang boleh dibatalkan, fajaza raf'uhu, maka boleh pembatalannya bisababil uyubi, sebab aib al-mu'assirati fil maqsud, sebab aib yang cacat yang mempengaruhi fil maqsudi, daripada tujuan itu. Tujuan-tujuan pernikahan kalbai seperti bayi. Baju tujuannya biar dipakai. Tapi kalau dia beli baju ternyata bajunya bolong, kan gak bisa dipakai. Kan begitu. Wala farqa, dan tidak ada bedanya. Fil jununi. Jangan di sini kan. Jangan. Wala farqa fil jununi bainal mutbiki wal mutaqatti'i. Tidak ada bedanya yang namanya penyakit gila. Ini lagi ngomongin gila. Kita lanjut besok aja. Karena ini pembahasannya biar sekalian penghabisan bab cacat. Gitu ya. Dan anak-anak udah pada bangun sekarang. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjut besok. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surdi Arofah. Alhamdulillah. Jadi saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya mohon koreksi daripada satu, para guru-guru, para tokoh, para ajengan. Jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, koreksinya bisa melalui kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Adanallahu wa iyyakum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini itunya, sini Gania. Pensil ayah sini.